بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد إخواتي في الله أعزني الله وإياكم kita masuk ke pertemuan kedua. Pertemuan pertama kita sudah membahas dua hal. Pertama tasrif, yang kedua domair. Apa arti tasrif? Perubahan bentuk kata. Perubahan bentuk kata itu tasrif. Diharap sudah hafal ya. Yuk kita bareng-bareng mentasrif fa'alanya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun. If'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu. Kedoroba. Doroba yadribu darban daribun madrubun. Idrib la tadrib madribun madribun midrabun duriba yudrabu. Kasaro. Kasaro yaksiru kasron kasirun maksurun. Iksir la taksir maksirun maksirun miksarun. Kusiro yuksaru. Jalasa. Jalasa yajlisu jalsan jalisun majlusun. Ijlis la tajlis majlisun majlisun mijlasun julisa yujlasu. Ghoroba. Ghoroba yaghribu ghorban. Terus. Maghrubun. Ghuriba yughrabu. Syaraqa. Syaraqa yadakhilu syarkan syaribun masyrubun. Isyrik la tashrik masyrikun masyrikun isyrakun syurika yusyrik. Syurika yusyraku. Yusyraku. Itu harus hafal ya. Apa artinya maghrib? Kalau isim isim makan artinya apa? Tempat. Apa artinya? Terbenam di mana? Di barat. Jadi maghrib artinya barat. Maghrib yang satu lagi? Waktu terbenamnya matahari. Yang baru datang siapa namanya? Fajar. Fajar Aditya. Fajar Siddiq apa Kadhib? Sekarang kita bicara ad-dhamair. Apa arti ad-dhamair? Apa? Kata ganti ya, bisa ke orang, bisa ke binatang, bisa ke benda-benda mati ya. Jamak dari dhamir. Apa saja ad-dhamair itu? Huwa, huma. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu iya. Apa arti antuma? Kalian berdua, laki apa perempuan? Sama ya. Apa arti huma? mereka berdua. Laki apa perempuan? Sama. Apa arti antunna? Kalian untuk perempuan. Berapa orang? Minimal 3 orang ya, 3 orang ke atas. Apa arti midrobun? Alat untuk memukul. Apa arti dari majlisun? Tempat duduk. Apa arti dari miftahun? Alat untuk membuka, yaitu kunci ya. Duduklah kamu. Duduklah kalian. Belum ya. Jangan kamu duduk. La tajlis. Yang diduduki majlusun. Yang duduk jalisun. Alat untuk duduk mijlasun. Waktu duduk majlisun. Telah diduduki jalasa ma telah duduk atau telah diduduki julisa ya. Telah dipukul. Yang dipukul madrubun, pukulan, dorban. Kalau idrib apa? Pukulau. Jangan kamu pukul. La tadrib. Taib. Sebelum kita masuk ke matan al-ajurumiyah, ada pertanyaan tentang yang sudah-sudah, tentang domir dan tasrif. Kalau tidak ada pertanyaan, sudah dihafalkan, sudah sampai kalimat yang mana hafal jurumiyah? Kita masuk sekarang ke matan al-ajurumiyah ya. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima'nan. Antum minimal harus hafal sampai ini dulu. Al-kalam huwa lafzul murakkabul mufid bil wad'i wa aqsamuhu salasatun. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima'nan. Sampai ja'a lima'nan. Ada yang telah artinya al-kalamu. Kalam adalah wal-lafdu lafad al-murakkabu yang tersusun al-mufidu. Apa arti guna atau manfaat? Yang memiliki arti. Yang memiliki arti, bukan berguna bermanfaat untuk apa-apa, tapi yang al-mufid itu yang memiliki arti bil-wad'i. Apa? Bil-wad'i. Dengan al-wad'i. Nanti kita akan jelaskan. Wa-aqsamuhu salah satu dan jenisnya ada tiga. Ismun wa fi'lun wa harfun Ja'a ni makna. Isman wa fi'lan wa harfun ja'a li makna. Isim, fi'il dan huruf ja'a yang datang bi makna dengan membawa makna. Ini yang pertama. Al-kalamu wal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamu thalathatun. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Kalam kalau dalam bahasa Indonesia kalimat adalah lafaz-lafaz. Jadi pertama syarat kalam ini berupa apa? Lafaz. Nanti lafaz kita akan artikan. Al-murakkabu yang tersusun. Yang kedua, syarat kalam ini apa? Murakkab. Apa arti murakkab? Tersusun. Yang ketiga, al-mufid, yang berfaedah. Makna berfaedah apa? Mengandung arti. Jadi kalau ada lafaz tersusun tapi tidak mengandung arti, bukan kalam. Umpamanya ada kalimat daraba ja'a wadan. Ini lafaz bukan lafaz. Tersusun enggak? Tersusun. Ada makna enggak? Enggak ada. Telah memukul, telah datang dia besok. Ada arti? Enggak ada arti. Yeah. Maka itu bukan kalam. Bukan kalam. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Salah satu itu murakkab mufid. Mufid mengandung makna. Ada lagi yang mengandung makna dan tersusun tapi bukan lafal. Umpamanya datang orang bertamu ke kita, mijit bel, ting tong, itu bukan lafal. Tapi tersusun gak? Ya, ting dan tong. Ada arti? Ada. Maknanya apa? Punten. Maknanya bertamu minta izin masuk gitu ya. Ini juga bukan kalam. Atau tok tok tok. Tok tok tok tok gitu ya. Ada arti? Ada arti. Permisi. Tersusun gak? Ya ada tok tok tok tok. Kalau ditulis bisa. Tapi bukan lafal. Maka itu bukan kalam. Ayam kongkorong. Ada arti gak? Ada. Tapi kita gak paham apa artinya. Antar sesama ayah mungkin paham. Terus murakkab gak? Murakkab murakkab bisa ditulis kong-kong-kong. Tapi itu bukan lafal. Maka juga bukan kalam. Dan seterusnya. Jadi kalam itu mengandung empat lafaz, murakkab, mufid dan bilwot. Nah, ada tiga macam kalam. Isim, fi'il, dan huruf. Isim adalah kata benda, fi'il kata kerja, dan huruf kata sambung. Tidak sepenuhnya kata sambung, ada yang bukan kata sambung tapi juga termasuk huruf ya. Tapi nanti akan kita pahami. Dan mengandung makna isim, fi'il dan huruf yang memiliki makna. Inilah yang kita akan terangkan terlebih dahulu. Tanpa ini, terus al-ismu yu'rafu, teruskan bil khafdi wa tanwini wa dukuli alifi wal lam. Udah dulu. Apa artinya al-ismu mak isim yu'rafu, diketahui bil khafdi, dengan khafad wa tanwin dan tanwin, wa dukhuli alifi wa lam, dan kemasukan huruf alif lam, alif dan lam. Jadi ada tiga tanda isim. Pertama khafad, kedua tanwin, ketiga alif lam. Inilah tiga tanda isim: khafad, tanwin, dan alif lam. Untuk sementara, ini sementara ya, bukan sudah terus. Katakanlah khafad itu artinya kasroh. Ini untuk sementara, bukan semen terus. Sementara khafad itu adalah kasrah. Jadi kalau ada salah satu di antara tanda ini, berarti dia isim, dia kata benda. Khafad untuk sementara kasrah, atau ada tanwin baik di atas, di bawah, atau di atas, an, in, atau un. Yang ketiga ada alif lam. Kalau ada alif lam, pasti itu isim. Contoh umpamanya yang bertanwin, kitabun, rajulun, syamsun, masjidun, kursiyun, rajulun. Pokoknya yang ada un atau an atau in, maka itu pasti isim. Atau yang beralif lam, al-kitabu, ar-rajulu, al-masjidu, asy-syamsu, itu semuanya pasti isim. Dengan syarat antara tanwin dengan alif lam tidak boleh bertemu dalam satu kata. Kalau ada alif lam tidak boleh ada tanwin, kalau ada tanwin tidak boleh ada alif lam. Contoh al-kitabun, nah itu salah. Ada al, ada tanwin. Buang salah satunya, bisa al-kitabu, bisa kitabun. Tapi tidak boleh kosong dari dua-duanya. Kitabu saja, tanpa ada alif lam, tanpa tanwin, tidak boleh. Rajulu, tidak boleh. Masjidu, tidak boleh. Harus ada salah satu di antara ini. Kalau enggak tanwin, alif lam. Kecuali dalam kasus tertentu yang nanti kita akan pelajari ada. Nah, sebenarnya tanda isim yang pokok ini saja, alif lam dan tanwin. Ini yang pokok. Makna yang pokok adalah ini tuh wajib ada gitu. Salah satu di antara ini tuh wajib ada. Tidak boleh kosong dari salah satu. Adapun yang khafal ini ciri tambahan saja, bukan ciri pokok. Maknanya tidak wajib khofa, tidak wajib kasroh. Mungkin u, mungkin a, asal ada alif lam atau tanwin. seperti Alkitabu, Rajulun, itu kan tidak iya, tapi ada tanwin atau ada alif lam. Tidak wajib khafad, tapi kalau ini wajib. Cuma kalau khafad pasti isim. Setiap yang khafad pasti isim, tapi tidak setiap isim harus khafad. Kalau ini mah harus ada, setiap isim wajib ada alif lam atau tanwin, dan setiap ada alif lam atau tanwin pasti itu isim itu. Kalau yang dua ini ya. Tapi kalau khafad, tidak setiap isim itu harus khafad, tapi kalau khafad pasti isim. Setiap mandi pasti basah, tapi tidak setiap yang basah itu mandi. Bisa ngepel, bisa nyupir, nyuci piring maksudnya. Itu pasti basah, tapi bukan mandi. Sebelum kita ke khafad, ada pertanyaan dulu tentang hal ini. Berikan contoh isim apa saja? Qolamun. Terus apa tanda isimnya? Tanwin. Buang tanwinnya. Gimana? Al-qolamu. Apa arti qolam? Nah, ini. Bisa spidol, bisa pulpen. Kalau di kita pulpen dengan spidol beda ya. Bahasa Arab sama qolam. Bahasa Inggris beda ya. Pen sama marker. Bahasa Arab sama qalam. Teruskan. Sekarang kita masuk ke khafad. Wa huruful hafzi wa hiya min wa ila an ala dan seterusnya. Ada 9 ditambah 3 huruf qasam. Nah, sekarang kenapa sebuah kata bisa khafad? Kenapa sebuah kata bisa i? Pertama, karena kemasukan huruf khafad. Nah, huruf khafad itu yang barusan disebutkan. Pertama, min. Contoh, minal masjid. Min ini huruf jar. Al-masjid isim apa fi'il? Isim. Kenapa taunya isim? Ada alif lam. Al-masjid isim yang dikhafadkan oleh min. Tanda khafadnya kasrah. Nama atau istilah lain dari khafad adalah jar. Jadi kadang-kadang disebut khafad, kadang-kadang disebut jar. Dua-duanya sama. Apa khafad, apa jar? Jangan diterjemahkan. Kalau diterjemahkan beda makna. Pokoknya ini istilah. Nah, tanda asli. Kalau ada tanda asli, ada tanda palsu. Tanda asli khafad atau jar itu adalah kasroh. Tanda asli berarti nanti akan ada selain kasroh. Tanda jar tapi bukan kasroh nanti ada ya. Ada yang dengan harokat, ada yang dengan huruf, tanda jar atau khafad. Tapi tanda asli adalah kasrah. Makanya di sini min, karena ini huruf jar, al-masjid harus jar. Tanda jarnya dengan kasrah. Makanya dibaca al-masjidi Tidak boleh al-masjidah atau al-masjidu, ini tidak boleh, harus i. Makanya nanti kalau toh ini gundul, kita tahu. Oh ada min. Minal masjidi. Min huruf jar. Al-masjidi isim yang dijarkan atau yang dikhafadkan oleh min. Tanda jarnya kasrah. Gitu ya kalau menerangkan. Itu dalam bahasa Arab disebut i'rab. Makna i'rab dalam bahasa kita, nanti i'rab ada definisinya di sana. Al-i'rabu wa taghyiru awakhiril kalam dan seterusnya. Tapi dalam bahasa Indonesia makna i'rab adalah menerangkan jabatan-jabatan setiap kata dalam kalimat. Saya sedang belajar bahasa Arab di masjid. Saya subjek belajar, predikat bahasa Arab, objek di masjid, keterangan. Nah itu dalam bahasa Indonesia apa istilahnya? Gak ada istilah. Dalam bahasa Arab itu disebut i'rab. Nah seperti contoh ini, minal masjidi, min huruf jar. Al-masjidi isim yang dijarkan oleh min, tanda jarnya kasrah. Berikan contoh lain selain minal masjidi. Apa contoh lain? Pakai min masih. Minal baiti. Dari rumah. Apa arti min? Dari. Roja'a itu artinya pulang atau balik, kembali. Kalau dengan ana jadi roja'tu. Saya baru pulang dari rumah. Baru pulang dari pasar. Apa pasar? Sukun. Kalau pakai tanah jadi asuk ya. Roja'tu minas suqi. Raja'tu minas suqi. Coba minas suqi di Arab. Min huruf jar as-suqi isim yang dijarkan oleh min, tanda jarnya dengan kasrah. Saya baru pulang dari madrasah. Raja'tu minal madrasah. Min aina anta? Raja'tu min, dari mana namanya? Dari kampus. Saya baru pulang dari kampus. Raja'tu min jami'ah, kampus al-jami'ah. Al-jami'ah. Raja'tu min al-jami'ah. Coba minal jami'ah di Arab. Min huruf jar jami'ati isim yang dijarkan oleh min, tanda jarnya kasrah. Banyak poin setiap ada min pasti masuk ke isim ya. Tentu tanda isim pokoknya harus ada di mana? Apa di sini tanda isim yang pokoknya? Alif lam. Alif lam. Boleh enggak alif lamnya dibuang? Boleh, asal ganti dengan tanwin. Saya baru pulang dari sebuah rumah. Rajatu min baitin. Saya baru pulang, baru datang dari sebuah masjid. Rajatu min masjidin. Ya. Kalau dari minal masjid, dari masjid itu. Kalau masjidin, dari sebuah masjid. Masjid mana? Tidak tahu, pokoknya masjid umum. Kalau dengan tanwin umum, kalau dengan alif lam sudah tertentu. Kedua apa? Ila. Apa arti ila? Ke atau kepada. Umpamanya, saya pergi ke kampus. Apa pergi? Zahaba. Kalau dengan anak jadi apa? Zahabtu. Zahabtu. Saya telah pergi ke kampus. Zahabtu ilal jami'ati. Ah, coba ila di i'rab. Ila huruf jar al jami'ati, isim yang dijarkan oleh ila, tanda jarnya kasroh. Mau kemana kamu? Bisa ila aina anta, bisa ila ain turid ya. Ila aina anta. Atau ila ilaina turid. Ila aina anta. Atau mau pergi kemana ila aina tadhab. Saya mau pergi ke masjid. Bisa adhabu ila ilal masjidi. Adhabu ila al masjidi. Coba ila. Ila huruf jar al masjidi, tanda jarnya dengan kasrah. Coba cari ayat dalam Al-Quran yang pakai min dan pakai ila. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nasi. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Jadi kalau ada min, kalau ada ila, kesananya i ya. Ketiga, an tergantung konteks kalimat. Bisa maknanya dari sama dengan min. Bisa maknanya tentang. Tergantung konteks kalimat. Dari maknanya dari sesuatu, bukan dari tempat. Gak boleh kita, saya baru datang dari masjid, rojatu anil masjid, gak boleh. Tapi maksudnya dari sesuatu. Contoh dari sesuatu itu umpamanya, fawailul lil musallin alladhinahum an solati, bukan solata atau solatu, an solatihim. Sahun, yaitu orang yang dari sholatnya mereka lalai. Saya sedang berbicara bahasa Arab, atau saya sedang berbicara tentang nahu. Bisa atakallam, bisa atahaddats. Ana atau nahnu natahaddatsu anin nahwi. Anin nahwi. Anin nahwi. Tanpa ya. Natahaddatsu anin nahwi. Kita sedang berbicara tentang akidah. Nahnu natahaddatsu anil aqidati. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kita harus menjauhi dosa, dari dosa-dosa. Menjauh apa? Baid. Kata mah jauh baid para raid. Ada yang tahu menjauhi? Ada ayat Walillahi ma fis samawati wa fil ardi yajzil ladzina asau bima amilu wa yajzil ladzina ahsanu bil husna alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Yajtanibu. Dari ijtanaba yajtanibu. Kita harus menjauhi dosa-dosa dari dosa-dosa besar. Bisa pakaian, bisa tidak. Umpah yajtanibu anidzunub wal ma'asi. Atau kita harus menjauhi dosa-dosa dan kemaksiatan. Najtanibu anidzunub wal ma'asi. Anidzunubi wal ma'asi. Jadi pokoknya kalau ada an sama dengan min atau ilah, kesananya harus i. Itu yang ketiga. Min, ilah, an. Keempat apa? Fi. Arti fi adalah di atau di dalam. Di langit, di bumi. Di langit apa? Fis samai wa fil ardi. Saya nyimpan buku di dalam tas. Wadatul kitaba fi apa tas? Fil haqibati. Saya nyimpen spidol di saku. Wadatul qalama fil jaib. Bukan janib. Fil jaibi. Fil jaibi. Saya menemukan saya menemukan satu ayat di dalam Al-Qur'an. Wajadtu ayatan fil Qur'ani. Ayat apa dalam Al-Qur'an? Saya menemukan ayat tentang apa? Tentang apa contohnya? Masa banyak kata enggak ada ide satu pun. Saya menemukan satu ayat tentang apa? Waris. Tentang waris di dalam Al-Quran. Wajadtu ayatan anil warasah fil Qur'ani. Fil Qur'ani. Itu fi. Ada berapa? Satu, dua, min, ila, an, fi. Baru empat. Min, ila, an, fi. Kelima ala. Ala, makna asalnya adalah di atas. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, 'alal arsyi, bukan 'alal arsya atau 'alal arsu. Tawakkaltu 'alallahi. Saya menulis di atas papan tulis, bukan di dalam ya. Katabtu 'alas saburati. Papan tulis adalah as-saburati. Saya berjalan di atas karpet. Ana amshi alal apa karpet? Kalau yang begini oleh orang Arab disebut sujjad. Ala sujjadi, bisa alal firashi. Saya duduk di atas bangku. Apa bangku? Beda kursi mah itu, bangku mah. Tahu bangku kan? Maq'adun. Maq'adun, ini bangku. Saya duduk di atas bangku. Gimana? Jalastu alal maq'adi. Saya sedang duduk di atas bangku. Ana ajlisu alal maq'adi. Ala al maq'adi. Ininya maq'adi ya. Sudah berapa tuh? 5. Keenam apa? Rubba. Rubba maknanya jarang. Bingit jarangnya. Jarang sekali laki-laki yang dolim. Rubba rojulin dolimin. Rubba rojulin ya. Bukan rojulan atau rojulin atau rojulun, tapi rojul. Rubba rojulin dolimin. Rubba imro'atin solihatin. Apa artinya? Sangat jarang sekali wanita yang salihah. Rubba rajulin dhalimin wa rubba rajulin wa rubba imra'atin salihatin. Ini kalau ada ngajar di akhwat kasih contoh begini. Protes. Saya berkritik kan sekedar contoh. Contoh kalimat tapi diambil dari kenyataan. Tetap protes. Keberapa nih? 6. Ketujuh apa? Ba. Ba terpakai dengan lafaz bi. Arti bi adalah dengan. Saya menulis dengan pena. Kata betul bil kolami. Assalamualaikum warahmatullahi. Kata betul bil kolami. Saya memukul dengan tangan. Dorobtu bil yaddi. Saya beriman kepada Allah. Amantu billahi. Di sana bukan dengan ya. Tapi ya tergantung konteks kalimatnya. Amantu billah, saya beriman bukan dengan Allah, tapi dalam bahasa kita kepada Allah. Dan seterusnya. Itu yang ke 7, ke 8. La. Kaf. Kaf maknanya seperti. Muhammad seperti Zaid. Muhammadun ka Zaidin. Muslim dengan Muslim itu seperti satu tubuh. Seperti satu tubuh. Kal jasadil wahid. Seperti bangunan. Kal bunyani. orang itu seperti monyet. Ar-rajulu kal-birdi. Mungkin lucunya gitu maksudnya. Monyet kan lucu. Seperti bulan pada malam purnama. Apa bulan? Kal-qamari, Lailatul Badri. Seperti matahari. Kasyams. Wajah mereka seperti matahari. Wujuhuhum kasyams. Itu yang keberapa? Kedelapan. Kesembilan. Lam terpakai dengan makna li. Makna li adalah milik atau kepunyaan. Segala puji milik Allah. Alhamdulillahi. Rumah itu kepunyaan Muhammad. Al-baitu li Muhammadin. Mobil itu kepunyaan Zaid. As-sayyaratu li Zaidin. Ada sembilan ya. Udah, itu sembilan huruf. Disebut sembilan huruf itu huruf khafad atau huruf jar ya. Kalau ada huruf-huruf itu, pertama itu tandanya kata setelahnya pasti isim. Kalau ada huruf-huruf yang sembilan itu kata setelahnya pasti isim, makanya dianggap sebagai tanda isim. Tidak pernah huruf-huruf ini masuk ke fi'il, enggak pernah. Tapi pasti masuk ke isim. Kedua, isim yang dimasukinya harus jar atau khafad. Apa tanda asli jar atau khafad? Kasrah. Kasarnya pasti harus i, enggak mungkin a atau u atau mati sukun, enggak. Isim enggak pernah sukun. Nah, selain kesembilan huruf itu, ada lagi tiga huruf yang fungsinya sama, yaitu menjarkan isim. Tiga huruf itu disebut dengan huruf qasam. Huruf qasam itu huruf sumpah. Maknanya huruf-huruf itu bermakna sumpah demi. Yaitu apa saja? Wa huruful qasami wahia al wawu wa ba'u wa ta'u. Tiga-tiganya ini disebut huruf qasam dengan makna sumpah. Ah, isim yang dimasuki oleh tiga huruf ini harus jar, seperti wallahi, demi Allah. Bukan dan di sini mah. Kalau wallahu dan, karena tidak i. Wallahu ala kulli syai'in qadir, umpamanya, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tapi kalau wallahi ini sumpah demi Allah, demi matahari, wasyamsi, demi waktu asar, wal asri, wal qamari, wan najmi, wassamai, wal ardi. Itu artinya wa di sana artinya apa? Sumpah. Kalau wal ardo atau wal ardu bukan sumpah tapi dan. Kalau wallahu bukan sumpah tapi dan. Wadduha demi duha. Ada huruf disebutnya huruf di sini namanya alif. Nah, ini yang oleh bahasa Sunda, orang Sunda disebut alif bingkang, disebut alif ta'nis maksurah. Wadduha, ini jar kedudukannya, tapi nanti kita akan terangkan tanda jarnya apa, karena apa gitu ya. Kan sekali lagi tanda jar bukan hanya kasroh, ada yang lain-lain nanti. Wadduha. Jadi kalau kita kepada orang yang tidak faham ilmu nahu bisa nipu, tapi jangan. Kamu mau sumpah mau apa? Wallahu. Kalau wallahu bukan sumpah, wallaha, wallahu, atau enggak di wallahu. Itu bukan sumpah, ya. Kamu bohong ya, enggak. Sumpah, sumpah apa? Wallahu. Itu mah bukan sumpah ya. Kalau sumpah harus wallahi. Ba juga begitu, billahi tallahi ya. Billahi tallahi. Ini untuk sementara. Nanti rincian penggunaan wa, ba dan ta, apakah hanya kepada isim dhahir saja, boleh enggak kepada isim dhamir gitu ya? Tak, ba juga begitu. Rinciannya nanti biar tidak bingung dulu. Pokoknya kalau ada tiga huruf ini kemudian i, berarti sumpah maknanya demi, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Atau bisa juga demi yang lainnya yang fungsinya qasam. Ini di luar pembicaraan tentang hukum bersumpah dengan menyebut nama selain Allah bagi manusia. Tidak boleh umpamanya demi bulan, demi bintang, demi Ka'bah, enggak boleh untuk kita ya. Tapi Allah boleh. Jadi total general huruf khafad ada berapa? 12. 9 disebut huruf khafad biasa, 3 lagi disebut huruf qasam. Kedua-duanya atau ke-12-12-nya disebut huruf jar atau huruf khafad. Jadi kalau ada huruf-huruf ini, pertama pasti kata yang datang setelahnya adalah isim, kedua isimnya harus jar, tanda jarnya dengan kasrah. Inilah penyebab khafad yang pertama, kemasukan huruf jar atau huruf khafad. Ada pertanyaan? Hal fahimtum? Fahimtum apa artinya? Kalian faham, kalian mengerti. Atau masih bingung? Boleh enggak, maksudnya di mana? Boleh. Seperti umpamanya tadi, saya baru datang dari sebuah masjid. Ana rajatu min masjidin. Kalau ada tanwin tidak boleh ada alif lam. Boleh semua alif lamnya dibuang diganti dengan tanwin, boleh. Kecuali ya, kecuali satu, ruba tadi. Nah ini ruba hanya masuk kepada isim yang bertanwin. Ruba rojulin tidak ada, ruba rojuli enggak ada. Itu enggak masuk ke alif lam. Ada lagi pertanyaan? Nama tempat ada dua macam. Ada munsharif, ada ghair munsharif. Nanti ini tambah bingung ya. Munsharif artinya yang menerima tanwin, yang ghair munsharif ada yang tidak menerima tanwin. Kalau nama tempatnya lah berbahasa Arab yang munsharif, iya sama. Seperti minal madinati. Minal umpamanya nama tempat namanya Riyadh. Minar Riyadhi. Minal madinati. Apalagi nama kota di Saudi umpamanya minal jaddati, minal jaddati. Ya. Adapun kalau nama tempatnya berasal dari bahasa Ajam, tapi Ajam itu bisa ditasrif atau bisa diarabkan gitu, sama seperti min Bandung. Kalau min Jakarta tetap tidak jadi min Jakarti, karena itu nama min Jakarti. Atau nama orang, orangnya tidak berasal dari bahasa Arab. Ada orang namanya Acu. Tahu Acu? Siapa? Orang Subang. Setiap Ahad keempat, ya. Saya baru pulang dari Acu, tidak menjadi Aci. Rajatu min Aci, enggak. Telah datang Acu, jaa Acu. Saya telah melihat Acu. Ro'aitu Aca. Tidak Aca, tetap Acu. Tidak jadi Aca. Saya bertemu dengan Acu. Marortu bi bi Acu, tetap tidak jadi bi Aci, ya. Nah, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Inilah penyebab khafad yang pertama. Penyebab khafad yang pertama ini. Faham atau pusing? Bingung? Faham ya? Cuma terlalu banyak mungkin yang harus dihafal. Baik, kita ulangi. Apa tanda-tanda isim? Apa mana isim? Kata benda atau kata yang dibendakan. Apa tanda isim? Pertama khafad. Kedua tanwin. Ketiga alif lam. Yang menjadi tanda asli bagi isim apa? Alif dan tanwin saja. Maknanya setiap isim wajib ada alif lam atau tanwin, dan setiap yang ada alif lam atau tanwin pasti isim. Nah, terus kalau khafad, apakah setiap isim wajib khafad? Tidak. Ada enggak isim yang tidak khafad? Ada banyak seperti ar-rajulu, al-kitabu, itu tidak khafad, ya, sebab dengan dhammah. Jadi tidak setiap isim harus khafad, tapi kalau khafad pasti isim. Tidak ada khafad yang bukan isim, enggak. Setiap yang khafad pasti isim. Apa nama lain dari khafad? Jar. Setiap yang jar atau yang khafad pasti isim. Nah, apa saja yang menyebabkan sebuah isim jadi khafad? Kemasukan huruf jar atau huruf khafad. Ada berapa? 9 plus 3 huruf kosam, jadi 12. Apa saja kesembilan itu? Min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, dan lam. Apa makna min, ila, an, dari atau tentang, ala, di atas, ba, terpakai dengan bi, ya. Terus ruba, jarang. Terus ka, seperti. Terus li, untuk atau kepunyaan. Terus huruf kosam apa maknanya? Sumpah. Apa saja? Wa, ba, dan ta. Tallahi, billahi, wallahi, itu semuanya sumpah. Itu 12 huruf jar. Kalau ada huruf jar ini berarti kata setelah huruf ini pasti Isim kedua, isimnya harus khafad, tanda khafad atau tanda jarnya kasroh. Gitu tah. Hal fahimtum fi sual apa arti fi sual? Ada pertanyaan enggak? Kalau tidak ada, idza, kalau orang amiyah idza ma fi sual, kalau tidak ada. Idza kana laisa indakum sual fanaktafi nahuna. Kita cukupkan sampai di sini saja, sudah habis waktu yang kita miliki. Insyaallah kita akan Jumat yang akan datang saya absen dulu. Mungkin dua Jumat lagi insyaallah ya. Mungkin diganti dengan pelajaran lain dulu. Cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.